Mitra Bisnis, salah satu isu besar dalam dunia pendidikan kita adalah menurunnya kualitas guru. Hal itu terlihat dari hasil uji kompetensi guru beberapa waktu lalu, di mana sebagian mendapat nilai di bawah rata-rata. Untuk membicarakan lebih lanjut mengenai hal tersebut, saat ini kita telah tersambung dengan Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana komentar Anda? Apa yang menyebabkan kualitas guru ini menurun, Pak? Ini yang kita prihatin ya. Dia sekarang sudah jadi guru, kemudian sertifikasi. Tidak boleh istilahnya tidak lulus. Kita ingin stok opname, sebetulnya kapasitas dia berapa. Nah, kalau memang kapasitas dia memenuhi syarat, angkatlah dia jadi guru, tetap. Tapi kalau kapasitas dia masih di bawah, maka kasihlah dia training, kursus atau apa. Karena dia udah jadi guru, nggak salah dia, salahnya sistem. Tapi kalau memang udah nggak bisa diangkat, carilah dia pekerjaan lain. Jangan dipaksa jadi guru, kacau orang seperti itu. Karena guru minim, maka dibukalah lowongan untuk menjadi guru dari berbagai disiplin ilmu, dari berbagai universitas. Mereka-mereka ini tidak diterima di pilihan pertama mereka. Jadi guru adalah kesempatan terakhir. Syukurlah saya diterima jadi guru. Jadi dari prosesnya aja sudah tidak benar. Kemudian mereka jadi guru bantu dulu, guru honorer gitu kan. Nah, guru bantu guru honorer kan tidak bisa terus-terusan honorer, harus diangkat. Nah, kalau diangkat harus pakai uji kompetensi dulu kan. Wah, ternyata kompetensinya begitu, jadi ribet seperti ini. Jadi saya bisa memahami kalau ujian kompetensi itu nilainya miring-miring begitu kan. Karena prosesnya ya seperti itu. Kemudian ada juga guru yang motivasinya bukan untuk jadi guru tapi untuk menjadi kepala sekolah. Nah ini juga ribet ini. Untuk jadi kepala sekolah dia menyogok dinas pendidikan. Enggak semua ya, tapi di Jakarta ini banyak sekali yang nyogok. Dan dia enggan untuk ngajar. Nah, guru ini sebagai batu loncatan untuk mereka jadi birokrat pendidikan, betulnya. Dan banyak kepala-kepala sekolah ini yang jiwanya bukan guru. Justru yang jiwanya guru gak pernah diangkat jadi kepala sekolah, karena musuh dari birokrat pendidikan ini. Pendidikan ini jadi ujung tombak kemajuan bangsa. Itu habis Perang Dunia Kedua, Kaisar Jepang itu bikin rapat gitu ya. Yang dia tanya pertama, berapa sisa guru yang masih hidup? Jadi bukan prajurit yang mati, tapi guru yang mati yang ditanya. Lalu bagaimana Anda menanggapi pendapat sejumlah pihak yang menilai gaji guru masih belum memadai? Gaji guru di Jakarta paling rendah 6. Jadi berkisar 6 sampai 11 juta. Ini negeri ya yang saya cerita. Swasta ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Jadi gaji guru kecil itu kalau honorer memang 500 ribu, 700 ribu. Kalau di Jakarta kan ada tunjangan guru 2,5 juta dari Pemda, selain tunjangan dari APBN kan dari APBD juga. Tapi secara umum sih sudah membaik. Gaji guru tuh lebih tinggi dari gaji saya sebagai dosen. Kalau dulu tunjangan dosen itu lebih tinggi dari tunjangan guru. Kalau sekarang tunjangan guru lebih besar dari tunjangan dosen. Karena dosen gak ditanggung sama Pemda. Gak ditambahin sama Pemda. Jadi sekarang saya mau ngajar SMA aja. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.